Bismillah, Pak Ustaz, apakah zikir pagi subhanallahi wa bihamdi bisa digabung dengan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim? Iya. Kurang demikian hadisnya. Kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan. Naam. Ada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Iya. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya, adakah doa atau amalan agar dilunaskan dari hutang? Ada. Dan disunahkan untuk dibaca pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kalau cari di dzikir pagi dan sore, ada itu. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Aku berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Kemudian aku berlindung dari al-jubni wal-bukhl. Apa itu? Rasa takut dan rasa bakhil. Berlindung dari kebakhilan. Kemudian berlindung dari ghalabati dain. Berlindung dari kelilit hutang. Wa qahri rijal. Dan ditekan oleh orang lain. Ini kita berlindung pada Allah Ta'ala dari yang demikian. Dan subhanallah, rangkaiannya sangat indah. Nabi SAW mengajarkan doa tadi. Yang pertama apa? Berlindungnya dari apa? Ajzi wal kasal. Kelemahan dan kemalasan. Karena ini yang bikin kita kemudian jadi terlilit hutang biasanya. Ya. Iya, malas kerja, malas cari uang, malas. Maka ini kita jauhi dulu. Kemudian yang kedua, jubni wal bukhl. Rasa takut ini menjadi orang yang penakut, jadi orang yang bakhil. Ini jangan. Sudah punya nih. Tapi bakhil. Eman kalau mau bayar. Bayar utang. Iya. Nanti buat ini aja dulu, buat itu dulu. Ini bukhul namanya. Maka kita berlindung dari kemalasan, kita berlindung dari kebakhilan, dan berlindung dari ghalabati daini wa qahri rijal.